Apakah tawaf dilakukan belah kiri? Apa hikmahnya? Hikmahnya kerana kita ikut Nabi buat. Nampak? Ha, Nabi buat ni ambil daripada amalan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai membina Kaabah, Allah perintahkan supaya tawaf ngiri. Nah, ha, jadi kita tawaf ngiri. Patut pandangan orang kediamlah, ulama-ulama dia kata kena haki kita condong sebelah kiri. Ha tu pandangan. Pandangan banyak selalu dah. Tak ada masalah tu. Tapi kalau nah sebut bakpa kuk kiri, tak ada lain amrung ta'abudi, kita taat perintah semata-mata. Nabi Ibrahim pusing kuk kiri, Nabi pun tak cakap banyak pusing kuk kiri. Maka umat pun pusing kuk kiri aje. Neh. Ha.